Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala an Abi Sa'idin radallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, latattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Hadwal quddati bil quddati, ya, sebagaimana ujung anak panah itu serupa dengan ujung anak panah. Hatta lau takhalu juhra dabbin, sampai-sampai seandainya mereka memasuki lubang biawak, biawak gurun, la takhaltumuhu, niscaya kalian akan ikut memasukinya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wa Nasara, wahai Rasulullah, apakah yang kau maksudkan adalah Yahudi dan Nasrani? Qal, maka Nabi mengatakan, faman lalu, siapa lagi kalau bukan mereka. Akhrajahu, dikeluarkan oleh keduanya, yaitu Bukhari dan Muslim. Nah, berkaitan dengan sanana, maka ada dua cara baca. Nih, maka perbedaan cara baca dalam di samping dijumpai dalam ayat Al-Qur'an, juga dijumpai pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi hari riwayatan, ada dua cara baca, ada yang membacanya sanana dan ada yang membacanya sunana. Boleh dibaca sanana dan boleh dibaca sunana. Kalau dibaca sunana, maka jamak dari sunnah yang artinya jalan. Kalau dibaca sanana, maka dia adalah mufrad, isim mufrad, kata benda tunggal, dan artinya adalah juga jalan. Mangkana qablakum, umat-umat sebelum kalian. Sungguh kalian, berkaitan dengan sabda Nabi, sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Yang dimaksud dengan kalian adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidaklah ala dhahirihi sebagaimana makna letterlocknya. Maka yang kita tangkap dari makna zahirnya, semua umat Muhammad akan mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani, dan ini tidaklah dimaksudkan. Oleh karena itu, maka kalimat dalam hadis ini adalah amun makhsusun, adalah cakupan maknanya luas, namun luasan tersebut telah dikerucutkan oleh dalil yang lain. Karena seandainya kita pahami sebagaimana makna zahirnya, maka semua umat ini mengikuti jejak umat terdahulu. Dan terdapat dalil yang lain yang menunjukkan kalau itu tidak mungkin. Oleh karena itu kami katakan, innahu amun makhsusun. Ya, apa yang ada dalam hadis ini adalah kalimat umum yang telah dikerucutkan oleh dalil yang lain. Karena di tengah-tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dijumpai orang-orang yang tidak mau mengikuti jejak umat-umat terdahulu, sebagaimana yang Nabi kabarkan bahasanya akan selalu ada sejumlah dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang konsisten dan komitmen dengan kebenaran dan apa yang Nabi ajarkan. Ya, ini penjelasan yang pertama. Kemudian ada penjelasan yang kedua, waqad yuqal, dan boleh jadi kita katakan bahasanya makna hadis di atas tetap dengan cakupan yang luas. Namun tidaklah mesti mengikuti jejak umat terdahulu itu, tidaklah mesti maknanya mengikuti jejak umat terdahulu secara total. Namun boleh jadi mengikutinya adalah mengikuti secara parsial dalam sebagian perkara. Maka boleh jadi di antara umat Muhammad adalah ada yang mengikuti Yahudi dan Nasrani dalam perkara A, sedangkan umat Muhammad yang lain mengikuti Yahudi dan Nasrani dalam perkara B. Sehingga hadis ini layak tadi tidaklah berkonsekuensi keluarnya umat seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Islam. Wa hadza aula, dan pemahaman yang kedua ini yang lebih baik. Model pemahaman yang kedua ini lebih baik. Dan sisi lebih baiknya adalah libaqail hadis ala umumihi, karena kita mempertahankan hadis ini sebagaimana maknanya yang umum, maknanya yang luas. Wa minal ma'lum, dan di antara satu hal yang telah dimaklumi bahasanya jejak umat terdahulu Yahudi dan Nasrani ada hal-hal yang tidak mengeluarkan dari Islam, semisal memakan riba, hasad, zalim, dan bohong. Meskipun ada juga jejak umat terdahulu yang itu membatalkan keimanan, semacam penyembahan kepada berhala, penyembahan pada patung anak sapi, dan sebagainya. Maka di paragraf ini Syaikh Ibnu Utsaimin menyampaikan ada dua penjelasan untuk kalimat latattabi'unna sanana mangkana qablakum. Yang pertama beliau mengatakan ini adalah amun makhsus ditakhsis oleh hadis tentang ta'ifah mansurah. Ini ditakhsis oleh hadis ta'ifah mansurah, karena zahir hadis ini mengatakan semua umat Muhammad akan mengikuti jejak umat terdahulu. Sedangkan hadis ta'ifah mansur menunjukkan akan adanya, selalu akan ada dari umat ini yang komitmen dengan ajaran Nabi, yang konsekuensinya menyelisihi jejak-jejak umat terdahulu. Sehingga yang dimaksudkan oleh hadis, sebagian besar dari umat Islam akan mengikuti jejak umat terdahulu, namun tidak semuanya. Kemudian ada penjelasan yang kedua mengatakan ini adalah tetap kita biarkan hadis ini sebagaimana apa adanya, mencakup semua umat Muhammad, namun mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani di sini adalah jejak yang parsial. Maka si A dari umat Muhammad punya sifat hasad, yang ini adalah ciri khas Yahudi. Ini punya sifat suka makan riba, yang ini perbuatan Yahudi, dan seterusnya. Dan dari dua model pemahaman untuk hadis ini, Syaikh Ibnu Utsaimin lebih cenderung pada pola atau model yang kedua. Nah, as-sunan makna adalah at-tariq, jalan, dan jalan itu beraneka ragam. Maka jalan umat terdahulu itu beraneka ragam, ada yang melanggar pelanggaran terhadap hak Allah, dan ada yang berupa pelanggaran terhadap hak sesama manusia. Dan akan kita paparkan sedikit dari jalan umat terdahulu. Maka di antara jalan umat terdahulu atau jejak umat terdahulu adalah beribadah kepada kubur dan orang soleh. Maka ini satu hal yang ada pada umat-umat terdahulu dan akan dijumpai pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu tersebut adalah kaum Nabi Nuh, sebagaimana Allah ceritakan di surat Nuh ayat yang ke-23. Dan di antara jejak umat terdahulu adalah sikap berlebihan kepada orang soleh, sebagaimana dijumpai pada umat-umat terdahulu, semisal di umat Nabi Nuh. Demikian juga ada di Nasrani yang berlebihan dengan sang Nabi Isa putra Maryam. Demikian juga ada pada Yahudi dalam sikapnya berlebihan kepada Nabi Uzair, yang menurut pendapat sebagian ulama adalah Nabi. Atau kemudian menurut pendapat yang lain mengatakan adalah orang soleh, maka itu juga sikap berlebihan kepada orang soleh. Dan di antaranya adalah berdoa kepada selain Allah, dan ini dijumpai pada umat Muhammad. Dan di antara dalam membangun masjid di atas kubur ini dijumpai pada umat-umat terdahulu dan sungguh telah dijumpai pada umat ini. Dan di antara jejak umat terdahulu adalah wasfullahi bin naqais wal uyub, menisbatkan hal-hal yang negatif dan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semacam perkataan orang Yahudi yang mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terborgol, terbelenggu. Demikian juga perkataan orang Yahudi yang mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia, sesungguhnya Allah itu fakir dan kamilah orang-orang yang kaya. Demikian komentar orang Yahudi berkaitan dengan sejumlah ayat dalam Al-Quran yang memotivasi untuk berinfak dengan menyebutkan istilah berilah kepada Allah hutangan, waqrudullahi qardan hasana. Maka orang-orang Yahudi komentar, oh, Allah itu fakir, mau utang sama kita manusia dan kitalah kaya. Kalau demikian juga orang Yahudi mengatakan bahasanya Allah capek karena telah menciptakan langit dan bumi. Dan telah dijumpai pada umat ini adanya orang yang mengatakan demikian atau lebih jelek lagi. Maka dijumpai ada orang yang mengatakan Allah tidak punya tangan. Ada juga yang mengatakan Allah tidak mampu melakukan apa yang dia inginkan. Maka Allah tidaklah, ini adalah perkataan Qadariyah. La yastati ayyaf alam ma yurid, Allah tidaklah mampu melakukan apa yang dia inginkan. Allah menginginkan agar orang itu tidak berzina atau menginginkan bahasanya orang itu jadi muslim yang baik, namun ketika manusia saya enggak pengin jadi muslim yang baik, yang menang kehendak manusia. Yang menang kehendak manusia. Demikian juga Allah tidaklah berada di atas ars, tidaklah turun ke langit dunia, tidak berbicara. Bahkan dijumpai di tengah umat ini ada yang mengatakan Allah tidak berada di dalam jagat raya, tidak pula di luar jagat raya, tidak bersambung dengan jagat raya, tidak pula terpisah dari jagat raya. Artinya mereka menyifati Allah dengan sesuatu yang tidak mungkin ada di alam nyata. Maka definisi tentang sesuatu yang tidak ada di alam nyata ini di jagat raya tidak ada, di luar jagat raya juga tidak ada. Wa minhum, dan di antara mereka ada yang mengatakan tidak boleh isyarah hisiyah, berisyarat ke arah Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyebut Allah Subhanahu wa taala sambil berisyarat telunjuk ke arah atas untuk mengisyaratkan bahasanya Allah ada di atas sana. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala tidaklah melakukan, tidaklah punya marah, tidak punya ridha, tidak mencintai dan seterusnya. Yang ini terutama poin-poin yang terakhir adalah akidah As'ariyah atau Al-Asy'ariyah. Dan di antara jejak umat terdahulu adalah memakan sohat, makna asalnya adalah hal yang haram, namun sohat berkaitan dengan sifat orang Yahudi yang Allah katakan akaluna lisohat, mereka adalah orang-orang yang suka makan sohat. Kata banyak ahli tafsir, sohat di situ maknanya adalah rishwah, suap. Maka menjadi penyakit endemik, penyakit yang sangat mengakar di tengah-tengah orang Yahudi, memakan suap-suap dan memakan suap. Menerima suap dan menyuap. Maka aklus sahat ini dalam pengertian rishwah suap dijumpai pada umat terdahulu yaitu Yahudi. Dan dijumpai di tengah umat Muhammad. Maka sebagaimana dulu ada penyakit akut di masyarakat Yahudi, demikian juga kita jumpai akut di sejumlah masyarakat kaum muslimin. Kemudian memakan riba dijumpai pada umat terdahulu dan dijumpai pada umat ini. Tahayul alam maharimillah, trik untuk bisa melanggar apa yang Allah haramkan, ya, sebagaimana kelakuan orang Yahudi berkaitan dengan kemuliaan hari Sabtu yang ada dalam ajaran Allah untuk mereka. Maka tahayul, ya, kalau tahayul dalam bahasa kita, apa anggapan yang klenik-klenik, itu tahayul. Ya, mungkin meskipun sebenarnya tahayul dalam artian anggapan klenik-klenik itu harusnya pakai kha, takhayul, di kata-kata khayal, imajinasi dan karangan saja. Oh, kalau lewat di sini enggak klakson nanti kemudian nyungsep di selokan sana misalnya. Nah, maka ini takhayul. Hanya imajinasi saja, bukan kenyataan. Tapi kalau pakai hak, tahayul artinya ya, adalah trik untuk ngakali aturan. Di antara jejak umat terdahulu adalah tegas kepada orang-orang yang lemah. Ini, hukum itu tegas, ini, runcing kalau untuk orang-orang yang lemah. Namun tidak ada hukuman kalau untuk orang-orang yang mulia. Namun tumpul kalau untuk orang-orang yang punya kedudukan. Maka hal semacam dijumpai pada umat terdahulu yaitu Yahudi, dan dijumpai pada umat ini yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Yahudi dalam syariat Yahudi pezina dirajam, lalu dijumpai merabaklah zina di tengah-tengah umat Yahudi. Kalau itu orang-orang yang lemah, ya, mereka rajam. Kalau yang melakukannya adalah orang-orang elit, mereka biarkan. Artinya akhirnya terjadilah gejolak sosial, protes dari kalangan jelata atas tindakan yang diskriminatif terhadap mereka. Ya, akhirnya terjadilah kesepakatan di antara orang elit dan rakyat jelata, disepakati satu hukum yang akan diberlakukan kepada secara adil kepada semua pihak. Ya. Maka kemudian mereka ganti aturan Taurat dari rajam kepada dicoreng-coreng wajahnya dengan arang, kemudian diarak keliling kampung. Nih, itu hasil kesepakatan antara burjuis dan proletar ya, di masyarakat masyarakat Yahudi berkaitan dengan masalah hukuman untuk pezina, orang yang terbukti melakukan zina. Kemudian di antara jejak umat terdahulu adalah menyelewengkan, mengubah-ubah firman Allah dari maknanya yang benar, diselewengkan redaksinya ataupun tafsirannya. Sebagaimana orang-orang Yahudi ketika dikatakan kepada mereka, masuklah ke pintu-pintu Baitul Maqdis, pintu gerbang Baitul Maqdis, sujudan sambil bersujud, dan katakanlah hittatun, ya Allah ampunilah kami. Maka mereka dakhalu ala kofahum, maka mereka masuk kalau di sini ala kofahum, kofah itu tengkok, artinya mereka masuk sambil jalan mundur, mereka masuk pintu gerbang tersebut sambil jalan mundur. Versi yang lain mengatakan mereka masuk sambil ngesot, jalan pakai pantat. Waqalu, kemudian mereka mengatakan hintotun, ya Allah minta gandum. Dan mereka tidak mengatakan hittotun. Maka dijumpai di tengah-tengah umat ini orang yang melakukan hal tersebut. Faharofa, maka dijumpai di tengah umat ini ada orang yang menyelewengkan redaksi istiwa menjadi istaula, berada di atas, kemudian mereka katakan maknanya adalah menguasai, yaitu firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsistawa, Allah Subhanahu wa taala ada di atas ars. Ini kata sebagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah istaula, Ar-Rahman 'alal 'arsi istaula. Waqalu, maka mereka mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsi istaula. Kata Ibnu Qayyim, lam tambahan pada istaula yang ditambahkan oleh ahlu tahrif itu sebagaimana orang Yahudi yang menambahkan huruf nun untuk hitah sehingga menjadi hintah. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim di Qasidah Nuniyah beliau, Beliau mengatakan nunul yahudi wallahmul jahmi huma fi wahyi rabbil arsi zaidatani. Amrul yahudu bi umiral yahudu bi ayyakulu hittatun fa'abau waqalu hintatun lihawani. Wa kadzalikal jahmi qila lahu istawa fa'aba wa zadal harfa linuqsani. Maka nunnya, nun tambahannya Yahudi dengan lam tambahan yang dibuat oleh Jahmiyah. Yang dimaksud dengan Jahmiyah dalam sayur ini adalah Asy'ariyah. Yang dimaksudkan adalah Asy'ariyah, karena Jahmiyah itu ada tiga macam. Dan sebagian orang salah paham dengan orang yang tidak tahu duduk permasalahan sebenarnya. Salah paham, dan boleh jadi karena salah paham kemudian malah dikritik oleh orang yang dia kritik. Kalian membuat kebohongan pada kami, tidak ada. Kemudian Jahmiyah, kalian bohong. Tidak ada Jahmiyah mengatakan istawa, mengatakan istawa, mereka menolak semua sifat. Ya, makanya dimaksud dengan Jahmi di sini adalah Asy'ariyah. Karena Jahmiyah itu ada dua macam, ada Jahmiyah khalisah. Itulah Jahmiyah yang murni, Jahmiyah yang mengingkari semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada Jahmiyah Mu'tazilah, dan yang ketiga adalah Jahmiyah Sifatiyah. Disebut dengan sebutan Jahmiyah Sifatiyah. Dan yang dimaksud dengan Jahmiyah Sifatiyah adalah Asy'ariyah. Dan ini makna Jahmiyah di sejumlah perkataan para ulama. Yang dimaksudkan adalah Jahmiyah Sifatiyah. Contohnya dalam perkataan Ibnu Al-Qayyim di sini, yang dimaksud dengan Jahmi bukan Jaham bin Sofwan atau orang-orang yang mengikutinya, namun yang dimaksudkan adalah Asy'ariyah yang merupakan ahlu ta'wil, ahlu tahrif. Walamul Jahmi dan lam buatan orang-orang Asy'ariyah, huma dua huruf tersebut di wahyu Allah pemilik ars adalah dua tambahan. Maka orang Yahudi diperintahkan untuk mengatakan hitah, mereka enggan, dan mereka mengatakan hintah lihawani, karena kehinaan mereka, atau supaya hinanya mereka. Maka dalika demikian juga Jahmi, demikian juga Asy'ari, dikatakan kepada mereka, katakanlah istawa, fa'aba, mereka enggan, dan mereka tambahkan huruf, nih, huruf lam, linuqsani, karena mereka anggap itu kurang sehingga perlu ditambahkan. Demikian juga wujudnya dijumpai pada umat terdahulu, ada orang yang menjadikan para ulama dan ahli ibadah sebagai sesembahan selain Allah, dan dijumpai di tengah-tengah umat ini ada orang yang menentang sabda Nabi dengan perkataan gurunya. Maka jika Anda merenungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Anda jumpai bahasanya sabda Nabi tersebut memang sesuai dengan realita, selaras dengan realita. La tatabba'unna sanana man kana qablakum. Akan tetapi ya bekau an-nadhar, masih tersisa satu poin bahasan, yaitu apakah maksud hadis Nabi dengan maksud Nabi dengan hadis ini adalah tahdzir, mengingatkan orang untuk tidak mengikuti jejak umat terdahulu, ataukah pembenaran, persetujuan. Jawabannya tentu telah diragukan. Pasti makna hadis adalah untuk melarang dan bukan untuk menyetujui. Falayakulu ahadun, maka tidak boleh seorang itu mengatakan berdasarkan hadis ini, saya akan hasad, saya akan makan riba, saya akan zalim kepada orang lain dalam rangka mengamalkan hadis di atas. Tentu tidak boleh ucapan demikian, karena Rasulullah SAW mengucapkan hal tersebut dengan alasan Rasulullah SAW mengucapkan hadis di atas. Maka siapa yang mengatakan demikian, saya akan hasad, saya akan makan riba, kita katakan kepadanya, Anda salah. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah diragukan bahasanya, maknanya adalah litahdzir, untuk mengingatkan. Oleh karena itu para sahabat mengatakan, "Wahai Nabi, yang Anda maksudkan adalah Yahudi dan Nasrani?" Maka Nabi mengatakan, "Faman lu, siapa lagi kalau bukan mereka?" Kemudian kami katakan, kami jelaskan, kami berikan jelas tambahan penjelasan pada mereka, bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan berbagai hal yang akan terjadi. Wa ma'a dzalika, meskipun demikian Nabi kabarkan kalau hal-hal tersebut haram berdasarkan nas Al-Qur'an. Maka di antara Nabi kabarkan bahasanya nanti di antara tanda akhir zaman, orang itu, seorang suami itu sangat memuliakan istrinya namun durhaka dengan ibunya, dan seorang itu durhaka dengan bapaknya dan dia mengambil simpati kawannya. Wa hadza laisa bijais, padahal ini semua satu hal yang tidaklah boleh berdasarkan nas Al-Qur'an. Akan tapi maksud Nabi dengan menyampaikan hadis tersebut adalah at-tahdzir, melarang dan mengingatkan bahaya perbuatan ini. Ya, hadis yang beliau maksudkan adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriatkan oleh At-Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan wa hadza haditsun gharibun. Hadis yang beliau bawakan adalah hadis gharib. Di hadis tersebut disampaikan tidak akan terjadi kiamat kecuali terjadi 15 hal. Salah satunya adalah dua hal yang tadi disebutkan. Seorang demikian memuliakan istrinya dan lupa dengan ibunya. Orang lebih sayang dengan kawannya daripada bapaknya. Kemudian dijumpai di tengah umat-umat terdahulu ada orang yang berkata kepada orang yang beriman, inna ha'ula ila dolun. Ini adalah orang-orang yang sesat, sebagaimana Allah ceritakan di surat Al-Mutaffifin. Dan akan dijumpai, dan dijumpai di tengah-tengah umat ini ada orang yang berkata kepada orang yang memiliki keimanan yang lebih baik daripada dirinya, inna ha'ula'i la roja'yun, sungguh mereka adalah orang-orang yang terbelakang, mau kembali ke zaman unta, atau mereka-mereka ini orang yang bagus keislamannya, bagus semangatnya untuk mengamalkan Islam adalah teroris atau cikal bakal teroris atau lainnya. Fal ma'asi laha aslun fil umam ala hasabi ma sabaqa. Maka maksiat itu memiliki landasan di umat-umat terdahulu sesuai dengan keterangan yang telah lewat. Akan tapi ya, tentu orang yang mendapatkan taufik, diberi taufik oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, dia mendapatkan hidayah. Walhasil kesimpulannya, latakadu, hampir-hampir tidaklah anda jumpai satu maksiat di tengah-tengah umat ini kecuali dijumpai dasarnya di umat terdahulu, dan tidaklah anda jumpai maksiat di umat terdahulu kecuali anda jumpai orang yang mewarisinya dari umat ini. Adapun kaitan hadis ini dengan bab tentang bahasanya akan ada sebagian umat Muhammad yang menyembah berhala, maka sisi ketepatan kenapa hadis ini diletakkan di sini, karena di tengah-tengah umat terdahulu terdapat orang-orang yang menyembah patung dan berhala, maka demikian juga akan ada dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyembah patung dan berhala. Maka umat Muhammad akan mengikuti umat-umat terdahulu, hadwal qadati bil qadati. Hadwa maksudnya muhadiyan, lurus. Maka maknanya halakaunikum, kalian akan mengikuti umat-umat terdahulu dalam kondisi kalian itu lurus dengan mereka, sama persis dengan mereka, sebagaimana lurus dan samanya ujung anak panah dengan ujung anak panah, atau pangkal anak panah dengan pangkal anak panah. Yang dimaksud dengan kudah adalah bulu yang ada di bagian akhir anak panah. Maka tentu anak panah ini punya rishon, punya ada bulu di bagian belakangnya. Walaupun da antakuna mutasawiyatan tamaman, dan satu anak panah dengan anak panah yang lain itu sama persis, sama persis panjangnya, sama persis ukuran bulu di belakangnya. Wa illa, kalau tidak sama, sar aram yubiha muhtallan. Maka memanah dengannya itu tidak akan, itu cacat dan tidak sempurna. Yang ini pakai anak panah ini bagus terbangnya anak panah, yang ini karena bulunya itu tidak sama dengan yang sebelumnya, maka nanti terbangnya jadi aneh, agak beda, ngelior-ngelior atau bagaimana. Sampai-sampai seandainya mereka, umat terdahulu itu memasuki lubang biawak gurun, niscaya kalian akan memasukinya. Wajuh dhab dan lubang biawak gurun itu minah azraril juhur. Termasuk lubang yang kecil. Maka seandainya sarang dhab saja akan dimasuki oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya umat terdahulu ada yang memasukinya, maka seandainya masuk ke sarangnya singa, ya, maka min babil aula, sarangnya singa yang besar yang berupa gua, seandainya dimasuki oleh orang Yahudi dan Nasrani, maka tentu umat Muhammad tentu lebih-lebih lagi kita akan memasukinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat ini, seandainya mereka masuk ke lubang biawak gurun, niscaya kalian akan ikut-ikutan memasukinya, adalah ala sabilin mubalaghah, sebagai bentuk ungkapan hiperbol untuk menyangatkan betapa miripnya kelakuan umat ini dengan umat terdahulu. Dan ada yang menjelaskan bahasanya lubang dhab itu tidak sebagaimana lubang tikus gurun yang jalannya lurus, namun lubang dhab itu jalannya muter-muter. Dan dhab ini musuhnya adalah ular, af'a, ular gurun. Maka dia membuat sarang dengan jalan yang berkelok-kelok agar ular ini kesusahan untuk memasukinya, harus ketekuk-tekuk, ya, tidak nyaman, ya sudahlah balik saja, enggak jadi. Tidak polosan, tidak kemudian misalnya ini lubang, kemudian ada jalan, terus ini ada orang besar, tidak. Ini modelnya tikus gurun. Modelnya tikus gurun. Kalau dhab itu tidak lurus, masuk dan sampai ke sarang, namun masuk, nanti masih kelok jalan, masih naik gini, kemudian geser lagi, masih turun, nanti kesini lagi, baru turun, baru ketemu orang besar sarangnya. Maka dibuat sedemikian rupa agar ular tidak bisa dan tidak nyaman untuk masuk ke tempat tersebut. Artinya dipilihlah kemudian istilah lubang. Ada yang menjelaskan bahasanya dipilihlah ungkapan lubang dhab untuk menunjukkan bahasanya seandainya orang Yahudi dan Nasrani itu bersusah payah, umat Muhammad itu siap bersusah payah untuk mengikuti jejak orang Yahudi dan Nasrani, rela untuk korban tenaga, korban harta dan sebagainya, yang penting mirip orang Amerika, yang penting mirip orang Belanda, yang penting penjajah padahal, ya, yang penting mirip dengan muka mereka bersusah payah untuk keluar duit, bersusah payah untuk ini dan itu demi supaya serupa dengan mereka. Ya, contoh yang lain dari ungkapan hiperbol ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang merampas tanah milik orang lain meski satu jengkal. Tentu tidak ada orang yang cuma ngambil tanah orang lain satu jengkal, tidak ada, ya. Dzulman secara zalim, maka Allah akan kalungkan tanah yang dia serobot tersebut pada hari kiamat dari permukaan tanah sampai ke bawah 7 lapis ke bawah. Maka jika satu jengkal demikian keadaannya, maka yang menyerobot satu hasta maka mimbabil aula. Kalau lubang dhab itu dimasuki, maka kalau sarang singa tentu mimbabil aula. Kalau mereka mengatakan al-Yahud wa Nasara, berkaitan dengan al-Yahud wa Nasara ada 2 cara baca. Ya, boleh dibaca al-Yahuda wa Nasara. Ya, kalau dibaca demikian, maka kalimat aslinya ata'nil Yahuda wa Nasara, wahai Nabi, apakah yang engkau maksudkan adalah Yahudi dan Nasrani. Boleh juga membacanya al-Yahudu wa Nasara. sehingga maknanya adalah ahumul yahudu wan nasara, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani. Mau pakai model yang pertama ataupun yang kedua, fal jumlah insya'iyah, maka ini kalimat ini adalah kalimat non berita alias kalimat tanya, karena mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Yahudi itu adalah pengikut Musa alaihi salatu wasallam, mereka disebut Yahudi karena nisbat kepada Yahuda, salah satu cucunya Ishak. Atau karena mereka hadu ilallah, mereka tobat kepada Allah, mereka kembali kepada Allah dengan bertobat setelah mereka menyembah patung anak sapi. Sedangkan Nasrani pengikut Isa alaihissalatu wassalam, mereka disebut demikian, dinisbatkan kepada satu tempat disebut Nasirah. Disebut Nasirah. Dan ada yang mengatakan diambil kata-kata Nusrah, mengingat firman Allah Ta'ala, man ansor ilallah, perkataan Isa kepada Hawariyun, siapakah yang mau jadi penolong ansarku untuk berdakwah mengajak pada agama Allah. Maka Nabi bertanya, faman lalu, siapa lagi kalau bukan mereka. Man di sini adalah kalimat tanya, dan yang dimaksud dengan kalimat tanya ini adalah mengiyakan. Maka maka orang yang aku maksudkan, tidak ada orang yang aku maksudkan selain mereka. Maka para sahabat radhiallahu anhum, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini, maka seakan-akan terdapat dalam hati mereka sedikit keanehan, merasa aneh. Falamma sa'alu, maka tatkala mereka tanyakan pada Nabi, qarra, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiyakan apa yang mereka katakan, bahasanya yang dimaksudkan adalah Yahudi dan Nasrani. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil, kita petik dari hadis ini adalah, pertama, apa yang jadi keinginan oleh penulis Matan Kitab Tauhid yang membawakan hadis ini di sini, yaitu bahasanya sebagian umat ini akan menyembah berhala. Li'annau, karena menyembah berhala adalah di antara sunan, di antara kebiasaan dan jejak orang-orang sebelum kita. Dan Nabi SAW mengabarkan bahasanya kita akan mengikuti mereka. Kemudian bisa kita simpulkan dari hadis ini adalah tahdir, adanya larangan untuk mengikuti orang-orang sebelum kita. Namun tentu mengikuti umat terdahulu tidaklah terlarang dalam semua hal. Mereka adalah orang-orang yang juga di antara mereka adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang taat kepada Nabi. Tentu hal ini tidak terlarang. Oleh karena itu yang terlarang adalah fi maksiatillah, mengikuti mereka dalam maksiat kepada Allah. Kemudian sepatutnya kita mengetahui ma kana alihi man kana qablana, kelakuan-kelakuan khas, perilaku-perilaku khas umat sebelum kita. Mimma yajibul hadaru minha, yaitu kelakuan-kelakuan yang wajib untuk diwaspadai supaya kita bisa mewaspadainya. Namun wa ghalibu dzalika, namun mayoritas dari kelakuan-kelakuan khas orang Yahudi dan Nasrani, walilhamdu, alhamdulillah sudah ada dalam Quran dan hadis. Ya, demikian yang kita baca kesempatan kali ini. Kita lanjutkan ba'dal isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.